I'ma let fear be. Bangun pagi-pagi, tidak mandi pagi, lupa gosok gigi, bau badan kayak tai. Cek HP sekali, lihat dua kali, noti dari dosen bisa bikin sakit hati. Bangun pagi-pagi, tidak mandi pagi, lupa gosok gigi, bau badan kayak tai. Cek HP sekali, lihat dua kali, noti dari dosen bisa bikin sakit hati. Selai keju berisi, didampingi Indomie, fuwa air berisi. Tidak lupa sekali, selalu sedia kopi, bikin perut kembung, pusing ya sudah pasti. Berangkat jam 08, pulang jam 9, kuliah semerawutan, mimpi jadi jutawan. Pengen lulus skripsi, tidak cari sendiri, cari pramateri, Google selalu di hati. Susah cari kerja, IPK 1,5, bantu buat usaha. Lalu kau dilupakan, hey. Bangun pagi-pagi, tidak mandi pagi, lupa gosok gigi, bau badan kayak tai. Cek HP sekali, lihat dua kali, noti dari dosen bisa bikin sakit hati. Bangun pagi-pagi, tidak mandi pagi, lupa gosok gigi, bau badan kayak tai. Cek HP sekali, lihat dua kali, noti dari dosen bisa bikin. Belajar banyak, jangan frustasi, hey. Ini kisah dari mahasiswa, tinggal jauh dari orang tua. Untuk mencapai salah satunya, cari kerja biar bisa berguna. Paruh waktu atau kuli batu, banyak kerja yang penting membantu. Walau hasilnya tidak menentu, yang penting hidup 5 tahun berlalu. Waktu sudah pukul 1, saatnya pulang ke Sumenu.